Kali ini untuk Anda, kita nikmatin satu persembahan kembali bersama Kompak Production, juga ada Cumi-Cumi, sang Arjunanya Madura bakal menyapa Anda. Kita goyang sama-sama, Adi K D I Ade. Aku menjerit. Kutadakan kedua tanganku gelar tinggi, mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang, hapuskanlah dosa dosa yang Terima kasih, Bang. Mantap sekali.